tinggalan sayuy di ulay talinyo putuhoy mangko na jantua dua katangan di tampuanyo tago mamacitnyo di harau angin baramboy polai dape ka diri di pandai urang yo manyam dari awal entah apa salahnya diri baru melangkang uranglah dulu cinta di hati sabate angan sampai kini dijuluak tinggalan sayuy diulai talinyo putus.